Apakah hukumnya bekerjasama dengan orang yang bukan Islam? Tolong jelaskan kekeliruan ini. Baik. Jawabnya Pak Liah, macam kita kata, ada perkara muamalat yang boleh dengan orang bukan Islam, ada yang tak boleh. Dalam bab makan, ada yang tak boleh. Contohnya orang bukan Islam tukang sembelih, tak boleh. Tapi kalau orang bukan Islam tukang masak, boleh. Nampak lagi? Jadi ada benda boleh, ada benda tak boleh. Yang memudaratkan, tak boleh. Yang memberi manfaat, boleh. Jadi kita pergi terus kepada maksud soalan. Bolehkah kita menggunakan orang-orang bukan Islam yang mereka ini suka untuk mengamankan negara atau memulihkan keadilan? Kita gunakan kekuatan orang bukan Islam. Ulama menjawab boleh. Yang tak bolehnya, kita menggunakan orang bukan Islam, minta tolong dia untuk menghapuskan Islam, untuk menyerang Islam, untuk memadamkan keadilan, untuk menegakkan kebatilan. Kalau gitu, pokoknya haram. Tapi kalau kita guna untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan seumpamanya, hukumnya adalah harus. Sebagai suatu pesanan daripada saya, sebuah hadis yang berbunyi, Satakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun, faman dakhala alaihim fasaddaqa bikazibihim wa aana ala zulmihim walaysa minni walastu minhu walam yarid ala haudi au kama qala. Di zaman akan datang, Nabi kata, ada beberapa penguasa yang mereka ini bila Tuhan beri kuasa, dia buat zalim kepada rakyatnya dan dia banyak menipu rakyatnya. Maka barang siapa yang pergi kepada mereka lalu membenarkan penipuan mereka atau menolong perbuatan zalim mereka, dia bukan dari kalangan aku, aku bukan dari kalangannya. Dan dia tidak akan dapat minum dalam kalam kausarku, kata ulama, dia tidak akan dapat masuk syurga kerana dia bersama dengan orang yang merupakan musuh Allah, iaitulah melakukan kezoliman. Maka Nabi wajibkan kepada kita menegakkan keadilan sekadar yang kita mampu. Kita memang tak boleh dah nak tegakkan Madinah Al-Munawwarah, negara Islam pertama, kerana berkat Rasulullah, berkat para sahabat. Kita ni duduk pada zaman akhir dah. Maka ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Perkara yang kita tak mampu nak buat 100%, tapi kita mampu buat 60%. Buat 60% pun sudah boleh. Faham? Jadi kita nak yang terbaik. Alhamdulillah, penduduk idiot malam ni buat yang terbaik. Memenuhkan rumah Allah untuk dengar pesan-memesan satu sama lain. Kalau tak banyak pun sedikit info, nak sebagai maklumat dalam kehidupan kita. Kita panjangkan, minta Allah panjangkan umur kita agar terus kita dapat berkhidmat untuk memajukan Islam dan negara kita. InsyaAllah.